وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فيقول ربنا جل في علا في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، kita masih dalam pembacaan risalah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala, yaitu ar-risalah yang berjudul Usulus Sunnah, yaitu pokok-pokok dasar aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pada pertemuan yang telah lalu, kita telah sampai kepada pembahasan Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Siapa yang ingat dalil yang kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu? Satu dalil dari Al-Quran. Ya. Hendak. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fajirhu hatta yasma'a kalamullah. Jika salah seorang dari kaum musyrikin yang meminta perlindungan, yang meminta untuk membayar kita, untuk meminta perlindungan, maka katanya Allah, fa'ajirhu, maka berikanlah sampai dia mendengar kalamullah. Syahid daripada ayat ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, hatta yasma'a kalamullah, menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Kemudian dikatakan oleh penulis, sami'tu Sufyan, kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, sami'tu Sufyan, Sufyan siapa di sini? Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah. Kemudian barang siapa yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia adalah siapa dia? Alal qawl, sebagian ahlul ilm menyatakan dia kafir ketika menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Sebagian ahlul ilm ada yang menyatakan kafir, akan tetapi pendapat jumhur kebanyakan ahlul ilm, maka dia adalah seorang mubtadi', seorang ahlul bid'ah. Bahwasanya Allah dengan jelas menyatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Di dalam permasalahan ini, al-a'immah dari kalangan ulama salaf kita diadab karena tidak mau menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Di antara mereka siapa? Di antara ulama yang diazab karena menolak untuk menyatakan Al-Quran adalah makhluk adalah siapa? Hah? Al-Imam Ahmad, ma'ruf, Ahmad ibnu Hanbal. Kemudian ketika seseorang menyatakan saya tidak tahu bahwasanya Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, tawakuf, berhenti. Dia berpikir dia adalah seorang yang melewati jalan tengah. Bagaimana dikatakan ulama orang yang seperti ini? Hah? Mubtadi'. Sebagaimana dikatakan siapa? Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad. Ketika ditanya tentang orang yang menyatakan la adri makhlukun aw laysa bimakhluk, dikatakan Imam Ahmad innama huwa kalamullah fa huwa sahibu bid'ah. Ketika dia menyatakan saya tidak tahu Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, dikatakan Imam Ahmad di dalam kitabnya Usul Sunnah bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Dan ketika dia menyatakan tidak tahu atau tawakuf, maka dikatakan Imam Ahmad fahuwa sahibu bid'ah, maka dia adalah ahlul bid'ah. Baik. Telah sesat di dalam permasalahan ini tawaif, golongan yang banyak. Di antara mereka siapa? Hah? Jahmiyah dan juga Mu'tazilah. Mereka menyatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Adapun Al-Kullabiyah dan juga Al-Ash'ariyah, mereka menyatakan bahwasanya Al-Quran itu lafadznya adalah makhluk. Lafadznya adalah makhluk. Adapun artinya, jika dibacakan dengan bahasa Ibrani atau bahasanya Injil, maka dikatakan Injil. Jika dikatakan dengan bahasa orang-orang Yahudi, maka dikatakan Taurat. Ini adalah pemahaman batil. Pemahaman batil. Bahwasanya Ahlus Sunnah berlepas diri dari keyakinan-keyakinan yang tersesat, semisal keyakinan mereka bahwasanya Al-Quran lafadznya dan juga artinya adalah kalamullah. Sebagaimana muqarrar inda ahli al-ilm. Qala al-musannifu rahimahullah. Wa sami'tu Sufyan yaqul. Sufyan siapa tadi? Ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah Abu Muhammad dari Bani Hilal. Abu Muhammad al-Hilali. Ini adalah nama Sufyan ibnu Uyainah. Dikatakan juga Sufyan ibnu Uyainah adalah Syekhul Islam. Syekhul Islam, seorang alim kabir. Yang di mana Sufyan ibnu Uyainah telah mencari hadis ketika beliau dalam keadaan kecil. Sami'tu Sufyan yaqul. Ini adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Humaydi dengan sighah apa ini? Di dalam ilmu mustalah hadis, ada yang pernah belajar mustalah? Belum ada. Ini sighah muhmal namanya. Yaitu tidak menjelaskan nisbah. Sufyan siapa tidak tahu. Ini sighah muhmal. Sighah muhmal ini bisa jadi sahih, bisa jadi dhaif, tergantung siapa yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah Sufyan ibnu Uyainah. Dari mana kita tahu yang meriwayatkan riwayat ini adalah Sufyan ibnu Uyainah? Karena Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah banyak meneriwayatkan riwayat dari Sufyan ibnu Uyainah. Hampir setiap riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Humaydi lewat jalan Sufyan ibnu Uyainah. Dan ibnu Uyainah ini adalah seorang alim. Di situ ada Sufyan yang lain, yaitu Sufyan siapa? Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri. Berkata Imam Syafi'i berkaitan tentang Sufyan ibn Uyainah, laula Malik wa Sufyan. Kalau bukan karena Imam Malik, Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Malik bin Anas, Imam Madinah. Bahwasanya Imam Syafi'i menyatakan kalau bukan karena Malik, dan juga Sufyan, yaitu Sufyan ibn Uyainah, la dhahaba ilmul Hijaz, niscaya ilmu Hijaz itu akan pergi. Karena orang yang paling banyak mengemban ilmu, yang membawa ilmu di negeri Hijaz adalah Sufyan ibn Uyainah. Baik. Yaqul al-imanu qawlun wa amal. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu berkaitan tentang iman itu adalah qawlun wa amal. Yazidu wa yanqus. Ini al-Imam al-Humaydi sekedar mengulang kembali karena menukilkan perkataan Sufyan ibnu Uyainah berkaitan dengan perkataan Al-Quran kalamullah digabung dengan perkataan ini. Qawlun wa amal yazidu wa yanqus. Qala lahu akhuhu Ibrahim ibnu Uyainah. Berkata kepadanya saudaranya Ibrahim ibnu Uyainah, ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, la takul yanqus. Jangan kau katakan yanqus. Itu keimanan itu jangan kau katakan yanqus. Keimanan ziyadah, bertambah, kan, tapi jangan kau mengatakan berkurang. Faghadib. Maka marahlah Sufyan ibn Uyainah dan berkata, uskut ya sobi, diamlah engkau wahai anak kecil. Hatta la bal bala. Kemudian berkata, na'am bala, hatta la yabqa minhu syai', sehingga tidak tersisa darinya sedikit pun. Di dalam pasal ini, setelah menjelaskan Al-Quran kalamullah, kemudian menukilkan perkataan Sufyan ibn Uyainah di sini berkaitan tentang Al-Quran kalamullah dan juga dengan permasalahan ini digabung dengan permasalahan al-iman. Wa illa telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu secara terperinci berkaitan tentang al-iman, apa itu al-iman. Kemudian di dalam azhar ini adalah azhar sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Humaydi, begitu juga diriwayatkan oleh Ibn Battah di dalam kitabnya Al-Ibanah, begitu juga Al-Imam Al-Lalikai di dalam syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian berkaitan tentang permasalahan iman ini, kita ulang kembali sedikit berkaitan tentang iman. Diriwayatkan oleh Al-Lalikai di dalam syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang dari siapa, dari Al-Imam Al-Auza'i. Ketika Al-Imam Al-Auza'i ditanya, anil iman ayazid, apakah keimanan itu bertambah? Qala na'am. Berkata Al-Auza'i, na'am, keimanan itu bertambah. Hatta yakunu kal jibal, sampai keimanan tersebut seperti gunung, layaknya gunung yang sangat besar sekali. Qila, dikatakan kepada Al-Auza'i, fayangkus, apakah berkurang juga? Qala na'am. Na'am, akan berkurang keimanan tersebut. Hatta la yabqa minhu syai', sampai tidak tersisa sedikit pun. Ini berkaitan tentang permasalahan al-iman. Begitu juga al-imam Ahmad pernah ditanya pula berkaitan tentang bertambah dan berkurangnya iman. Dikatakan keimanan itu adalah yazidu hatta yablugu ala samawat. Keimanan akan bertambah hatta sampai kepada langit yang tertinggi. Dan akan berkurang hatta yasiru ila asfalis safilin, sampai kepada tingkatan bumi yang paling rendah. Sampai kita jumpai orang ketika berkurang imannya sampai dia murtad keluar dari Islam. Na'udzubillah. Begitu juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah menyatakan, lam aktub illa amman qala al-imanu qawlun wa amal. Berkaitan tentang masalah iman ini, karena beratnya permasalahan ini, Al-Imam Al-Bukhari menyatakan, saya tidak menulis kecuali siapa yang menyatakan al-iman qawlun wa amal. Qawlun wa amal, yaitu iman itu perkataan dan perbuatan. Di dalam Siyarul A'lamin Nubala, Al-Imam Az-Zahabi menukilkan pernyataan Al-Imam Al-Bukhari berkaitan tentang rijal atau perawi-perawi hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari menyatakan, katabtu an 1080 rojulan, aku telah menulis dari 1080 orang. Laisa fihim illa sahibu hadithin, tidak ada dari mereka kecuali sahib hadith, yaitu yang meriwayatkan hadith, mereka ahli hadith. Kanu yakulun, mereka menyatakan, al-imanu qawlun wa amal yazidu wa yanqus. Keimanan itu perkataan, diucapkan dengan omongan, dan juga perbuatan, bertambah dan berkurang. Karena beratnya di dalam permasalahan iman itu sendiri. Sampai Sufyan ibn Uyainah marah kepada saudaranya dan menyatakan, uskut ya sobi, diamlah wahai anak kecil. Ini saking marahnya. Di sini juga terdapat isyarat dari Al-Imam Al-Humaydi, terdapat bolehnya, bahkan wajib bagi kita untuk memperingatkan bagi orang yang berkata-kata dengan tanpa ilmu. Ketika kita mampu untuk menyampaikan, kita sampaikan. Sebagaimana Sufyan ibn Uyainah mengatakan kepada adiknya, uskut ya sobi. Ini kata-kata yang sangat kasar sekali. Ketika kita berbicara, ada orang yang menyatakan, diam kau. Apakah kita tidak marah? Ini kata-kata yang sangat kasar. Menunjukkan bolehnya. Tidak sebagaimana yang dilontarkan oleh sebagian orang. Menyatakan bahwasanya ahlus sunnah selalu berkata-kata kotor. Bahwasanya ada kalanya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada khawarij. Rasul menyatakan apa? Kilabun nar, anjingnya neraka, katanya Rasul SAW. Ini adalah ucapan yang dilontarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada dedengkot khawarij yang selalu keluar dari ketaatan para pemimpin. Pada saat itu yang dipelopori oleh seseorang dari Bani Tamim yang bernama Dzulhuwaisirah. Seorang yang bernama Dzulhuwaisirah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, kila benar. Begitu juga Sufyan ibn Uyainah mengatakan kepada saudaranya, uskut ya sobi. Ketika adiknya berkata-kata dengan tanpa ilmu. Di sini juga terdapat, hendaklah kita diam ketika kita tidak mengetahui. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya, wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah engkau berbicara apa yang engkau tidak mengetahui. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya basar, itu penglihatan manusia, dan hati-hati manusia, dan juga pendengaran manusia, itu akan dipertanyakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya kebiasaan salaf kita terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka selalu memperingatkan manusia dari kejelekan, walaupun itu saudaranya sendiri. Walaupun kepada siapa? Kepada saudaranya sendiri. Berkata Syekhuna Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara beliau, pernah menyatakan bahwasanya tahdzirin nas, yaitu memperingatkan manusia dari kejelekan, itu adalah ilaj, adalah tombo, katanya orang Jawa, adalah obat. Sebagaimana orang sakit, ketika orang sakit, dia obatnya adalah pergi ke dokter. Begitu juga kebatilan, taqawwul bi ghairi ilm, berbicara dengan tanpa ilmu, obatnya adalah diperingatkan. Diperingatkan dari kesalahannya. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk kita duduk bersama orang-orang yang berbicara dengan tanpa ilmu. Orang-orang yang senang dan cinta kepada kebatilan, dengan orang-orang yang menggeluti dunia bid'ah, khurafat dan kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya ketika menjelaskan tentang orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, fala taq'udu ma'ahum. Janganlah engkau duduk bersama mereka, hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Sampai mereka bertaubat atau merubah pada perkataan yang lain. Ini dia peringatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena duduk dengan mereka dengan tanpa memperingatkan, beda lagi ketika kita ingin menasehati. Ketika orang dalam keadaan salah dinasehati, datang, didatangi dengan akhlak, dengan sopan. Ya akhi, ini adalah yang kau katakan adalah suatu perbuatan yang salah. Bahwasanya Allah menyatakan demikian dan demikian. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian dan demikian. Jadi menurut dalil-dalil ini, apa yang engkau lakukan adalah kesalahan. Saya harap engkau bertaubat. Ini dalam rangka nasihat. Akan tetapi duduk dalam keadaan kita bergembira ria, senang berteman dengan orang-orang yang seperti ini, yang menyimpang dari jalan yang benar, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Wala ya'kul ta'amak illa taqi." Wala ya'kul ta'amak illa taqi. Janganlah orang yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Maksudnya di sini kita diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak sembarangan berteman, agar kita tidak sembarangan memilih orang untuk kita duduk dan bersenang-senang dengannya. Ya. Kemudian kita kembali kepada pembahasan kita. Berkata Al-Imam Abdullah Ibnu Ahmad ketika mendengarkan perkataan bapaknya yaitu Al-Imam Muhammad ketika berbicara tentang irja yaitu murjiah yang mengakhirkan amal dari keimanan, maksudnya tidak, mereka menafikan amal, maksudnya bukan syarat yang namanya amal itu dikatakan seseorang beriman. Jadi walaupun enggak puasa, enggak zakat, dia enggak sholat, bahkan akan tetapi dia meyakini di dalam hatinya dan mengucapkan dengan lisannya, cukup bagi dia dikatakan seorang mukmin. Ini adalah keyakinan murji'ah yang batil. Di sini Al-Imam Ahmad berkata, "Nahnu naqul al-iman qaulun wa amal." Keimanan itu perkataan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Idza zana wa syaribal khamr naqasa imanuhu. Jika seseorang itu berzina dan meminum khamr, maka keimanannya akan berkurang. Dan banyak lagi perkataan al-a'immah dari kalangan salafun salih berkaitan tentang al-iman. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu berkaitan tentang al-iman. Qala al-musannifu rahimahullah, al-iqrar wal-iqraru biru'yati ba'dal maut, yaitu menetapkan ru'yah, yaitu melihat Allah subhanahu wa ta'ala setelah mati. Ini adalah permasalahan yang berhubungan dengan ru'yat Allah. Yaitu penulis Al-Imam Al-Humaydi berpindah dari pembahasan Al-Quranu Kalamullah kepada pembahasan selanjutnya, yaitu beriman kepada ru'yah, bahwasanya manusia akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak. Ini adalah ijma' ahlul ilm, ahlus sunnah wal jama'ah. Mereka bersepakat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat kelak pada hari kiamat. Yaitu yang melihat Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka, orang-orang yang beriman dengan mata telanjang, dengan tanpa ada perantara apapun. Sebagaimana manusia melihat cerahnya matahari ketika tidak ada sahab, ketika tidak ada awan di sekelilingnya. Begitu juga ketika manusia melihat bulan purnama, sempurnanya bulan purnama. Ketika kita melihat bulan purnama, kita melihat dengan jelas, tidak ada perantara antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil-dalil permasalahan ini adalah firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhira, yaitu wajah-wajah manusia, orang-orang yang beriman pada hari itu, pada seketika itu, berseri-seri mereka. Ila rabbiha nadhira, itu mereka ketika melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini nas, dalil yang sharih, yang jelas, bahwasannya manusia kelak pada hari kiamat akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dalilnya lagi apa? Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyada. Allah menyatakan lilladzina ahsanu al-husna wa ziyada. Itu di dalam riwayat Tabrani, di dalam riwayat Tabari, Al-Imam Tabari dari Tariq, jalan yang banyak. Begitu juga dikeluarkan Imam Muslim ketika membaca ayat ini, dijelaskan tafsir daripada al-husna di sini adalah al-jannah. Itu lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang memperbaiki di dalam beramal ketaatan kepada Allah, untuk mereka adalah apa? Al-husna. Al-husna di sini adalah surga. Wa ziyadah. Ziyadah di sini dikatakan ulama, dikatakan di dalam pentafsiran sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah an-nazar ila wajhillah, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini, yaitu ayat-ayat yang telah kita baca ini, nas yang sharih, yang jelas, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala dilihat kelak pada hari kiamat. Di dalam permasalahan ini, ikhwani fiddin azzakumullah, bahwasanya ahlul bidah, mereka tatawul, yaitu mereka berbincang-bincang atau memperdebatkan di dalam permasalahan ini, di dalam permasalahan ru'yatullah. Mereka menafikan bahwasanya manusia akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal hadis-hadis yang menjelaskan tentang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak. Di antaranya juga hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwasanya dikatakan di situ, anna nasan qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah. Maksudnya manusia menyatakan pada saat itu, ya Rasulullah, apakah kami melihat Rabb kami pada hari kiamat? Kemudian Rasul menyatakan, hal tudharruna ru'yatil qamar lailatul badr? Qalu la ya Rasulullah. Qala hal tudharruna fi syamsi laysa dunaha sahab? Qalu la ya Rasulullah. Qala fa innakum tarawnahu kadzalika yajma'ullah an-nasa yawmal qiyamah fa yaqul man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Di sini Rasul menyatakan, itu ketika mereka bertanya apakah pada hari kiamat kami melihat Rabb kami, kemudian Rasul menyatakan, apakah kalian tudharrun fi ru'yatil qamar? Apakah kalian berebutan ketika akan melihat rembulan? Berdesak-desakan ketika melihat rembulan pada saat bulan purnama? Kemudian mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya lagi, apakah kalian berdesak-desakan ketika akan melihat matahari yang tidak ada di sekitarnya sahab? Tidak ada di sekitarnya awan. Mereka berkata, tidak ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasul menyatakan, fa innakum tarawnahu, maka kalian akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis yang lain, di sini Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah dalam hadis yang panjang, bahasanya Rasul menyatakan, amma innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian, atau sebagaimana dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yudharruna bi ru'yatihi, dan kalian tidak akan perebutan di dalam melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan Al-Hafidz Taqiyuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, itu yang mengarang kitab Umdatul Ahkam, di dalam kitabnya yang lain yang berjudul Iqtisad fil I'tiqad, bahwasanya Ibnu Qudamah menyatakan ajma'a ahlul haq wattafaqa ahlut tauhid wassidq annallaha ta'ala yura fil akhirah, bahwasanya ahlul haq bersepakat dan mereka bersepakat pula dari kalangan ahlut tauhid dan orang-orang yang membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dilihat pada kehidupan akhirat kelak. Kama jaa fi kitabihi wa sahha an rasulihi, sebagaimana dijelaskan di dalam as-sunnah, di dalam Al-Qur'an dan juga as-sunnah. Dan ketika ahlul bid'ah memperbincangkan permasalahan ini dari kalangan Jahmiyah dan juga Mu'tazilah dan Asy'ariyah dan yang semisal mereka, mereka mengingkari ru'yatullah, bahwasanya manusia tidak akan bisa melihat Allah. Maka ulama di antara mereka adalah Al-Hafidz Daruqutni, begitu juga Ibnu Nuhas dan yang lainnya, mengarang kitab yang berjudul Ar-Ru'yah untuk membantah mereka, untuk membantah orang-orang yang menafikan ru'yatullah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Dan dari ayat-ayat dan hadis yang telah kita baca tadi, ikhwan fiddin azzakumullah, terdapat nas yang sharih yang jelas bahwasanya kita akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang semisal mereka. Bahwasanya mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala lantarani. Itu perkataan Musa. Ketika Musa ingin melihat Allah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Musa lantarani. Yaitu Musa menyatakan qala rabbi arini. Ya Rabb, tunjukkanlah aku, anzur ilaik, aku melihatmu. Kemudian Allah menyatakan kepada Musa lantarani. Engkau tidak akan bisa melihatku. Jadi mereka mentafsirkan ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat selama-lamanya. Padahal ayat ini menjelaskan tentang ketidakkuatan Musa di dalam melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat cahayanya saja di sini Musa tidak bisa, tidak kuat. Yang kemudian seketika itu Musa jatuh. Dan mereka tidak mengembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam. Bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang muhkam dan juga mutasyabih. Ayat-ayat yang muhkam telah jelas. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Yaitu wajah orang-orang yang beriman seketika itu bergembira ria, cerah mereka dalam keadaan senang. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabb mereka, mereka melihat. Nas yang sharih yang jelas, muhkam. Dan ayat ini adalah ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih yang harus dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam. Tidak jelas maksudnya di sini apa? Yang dijelaskan ahli tafsir, ayat-ayat ini ketika membicarakan tentang Musa, ayat ini diperuntukkan khusus untuk Musa alaihi salam. Tidak kepada keseluruhan manusia. Dan seketika itu di dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat di dunia. Ini adalah benar. Ini adalah suatu kebenaran. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat di dunia. Adapun khilaf, bahwasanya terdapat perbedaan pendapat antara ulama, khususnya antara sahabat, yang dimana sebagaimana dijelaskan ahlul ilm, sebagian sahabat menisbatkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, sebagaimana datangnya riwayat dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, yang dimana mereka meyakini bahwasanya Nabi SAW melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam perselisihan ini pada hakikatnya tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan antara yang menafikan dan menetapkan bahwasanya Nabi kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam Mi'raj. Pada malam Mi'raj ketika Rasulullah SAW diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibarengi dengan malaikat Jibril. Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abbas, Adapun untuk menggabung antara dua pendapat, yaitu pendapat Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri daripada Nabi SAW, bahwasanya barang siapa yang menyatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya, maka faqad a'dhama firyah, maka dia telah berbuat kebohongan yang sangat besar, katanya Aisyah radhiyallahu an. Adapun riwayat Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala ketika Mi'raj, maka di sini sebagaimana dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul menyatakan nurun anna ara, yaitu cahaya yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada perselisihan di sini. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia. Adapun di akhirat kelak, ahlul ilm umat bahkan mereka bersepakat, dan ahlus sunnah mereka bersepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat kelak pada hari kiamat. Dan orang yang menyatakan bahwasanya Allah dilihat pada hari kiamat, maka sebagaimana dikatakan Aisyah, faqad a'dhama firyah, maka dia telah berbuat kedustaan. Dan tidak ada perselisihan antara perkataan Ibnu Abbas dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian berkata Al-Imam Al-Barbahari, faman za'ama annahu, yaitu Rasulullah SAW yara rabbahu fi dari dunia, fahuwa kafir billah. Barang siapa yang menyatakan bahwasannya Nabi kita Muhammad melihat Allah di dunia, maka dia telah kafir. Kafir di sini tidak kita katakan keluar dari Islam, karena kufur terbagi menjadi dua. Ada kufur yang keluar dari Islam, ada kufur yang tidak keluar dari Islam. Dikatakan ulama, sautul qari, yaitu suaranya qari, yaitu makhluk. Yang membaca Al-Quran adalah qari, itu adalah makhluk. Akan tetapi Al-Quran lafadznya yang tertulis ataupun maaninya, artinya, itu adalah kalam Allah. Adapun yang membaca adalah makhluk. Yang membaca adalah makhluk. Baik. Kufur terbagi menjadi dua. Ada kufur duna kufrin. Kufur yang tidak keluar dari Islam. Seperti perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Yaitu mencela seorang muslim adalah perbuatan fasik, perbuatan jelek. Wa qitaluhu kufur. Dan membunuh seorang muslim adalah kufur. Jadi apakah kita katakan seorang yang membunuh seorang muslim adalah keluar dari Islam? Tidak. Tidak ada satu ulama pun yang menyatakan bahwasanya seorang yang membunuh adalah kafir. Maka kalau kita katakan pembunuh adalah kafir, maka banyak orang murtad di Indonesia ini. Karena banyak sekali, hari demi hari kita jumpai di penjara ini fulan membunuh fulan, fulan membunuh fulan. Tidak. Ini dikatakan kufrun duna kufrin, yaitu kekufuran yang keluar, tidak keluar dari Islam. Ada yang kufur mukhrijun anil millah, yaitu kufur yang keluar dari agama. Seperti apa? Ketika manusia meyakini satu saja bagian daripada syariat, meyakini misalnya sholat atau zakat, kita mengingkari zakat, maka dia telah kufur. Kufur mukhrijun anil millah, keluar dari Islam. Kalaupun dia tidak membayar zakat, akan tetapi dia meyakini, dia tidak keluar dari Islam. Akan tetapi ketika dia meyakini juhud, menyatakan bahwasanya zakat adalah perkara yang tidak wajib di dalam Islam, dengan nas yang sharih yang jelas mewajibkan bagi kaum muslimin untuk membayar zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat harta ataupun zakat binatang, ketika telah sampai kepada nisab, maka dia telah kufur. Kufur keluar dari Islam ketika dia meyakini. Ketika dia tidak meyakini, tidak keluar dari Islam. Tidak ada yang ditanyakan. Kita cukupkan sampai di sini, karena ini kalau kita jelaskan akan lebih panjang lagi karena ini adalah pembahasan yang lain. Pembahasan yang lain dan telah keluar dari pembahasan ru'yatullah. Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Kalau gitu kita tutup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.